مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر المسلمون رحمنا ورحمكم الله. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya 5 tempat dari 6 tempat yang berisikan pelajaran berharga dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada tempat kelima ini muallif rahimahullah memberikan faedah kepada kita kisah dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah hijrah yang beliau maksud adalah berhijrahnya Rasul dan para sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Naam. Dan di dalam kisah tersebut kemarin telah kita sebutkan di mana ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak berangkat berhijrah ke kota Madinah. Sebagian mereka tidak berangkat disebabkan karena lebih menginginkan untuk tinggal di sana disebabkan karena perkara-perkara dunia yang tidak bisa dia tinggalkan karena kecintaannya kepada rumahnya dan yang semisalnya. Ada pula di antara kaum muslimin yang tidak berangkat berhijrah ke kota Madinah disebabkan karena mereka adalah orang-orang lemah dari kalangan budak, hamba sahaya, ataukah para wanita dan yang semisalnya yang memang tidak memiliki kemampuan untuk kemudian berangkat berhijrah ke kota Madinah. Dan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik Rasul dan para sahabatnya mereka berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sebagian mereka berjalan kaki, sebagian mereka berkendaraan dengan unta dan yang semisalnya. Jarak yang demikian jauh harus mereka lalui untuk sampai ke kota Madinah. Sehingga seorang yang lemah dari kalangan para hamba sahaya atau para wanita dan yang semisalnya, mereka terhalangi untuk berangkat berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an kisah diwafatkannya sebagian mereka pada peristiwa perang Badar, sehingga sebagian mereka dipaksa untuk ikut oleh orang-orang musyrikin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam kisah tersebut senjata-senjata kaum muslimin mengenai mereka hingga menyebabkan akhirnya mereka meninggal dunia. Kemudian Allah turunkan ayatnya yang berkisah tentang kisah ini. Allah sebutkan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka sendiri. Para malaikat mengatakan qalu fima kuntum. Para malaikat mengatakan fima kuntum, yakni dari golongan apa kalian ini. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah dari golongan orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Sehingga mereka tidak berangkat berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Allah sebutkan alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah menuju bumi tersebut dan meninggalkan negara kafir yang kalian tinggal di dalamnya, yaitu kota Mekah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka-mereka inilah yang tempat tinggalnya Allah masukkan ke neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali pada yaumul qiyamah. Kemudian yang menjadi syahid di sini, Allah berfirman illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asa Allahu an ya'fuwa 'anhum. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan kaum pria dan wanita atau anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa berangkat berhijrah ke kota Madinah. Wa la yahtaduna sabila, demikian pula tidak ada jalan bagi mereka untuk terbimbing berangkat berhijrah ke kota tersebut. Faulaika 'asa Allahu an ya'fuwa 'anhum. Mereka-mereka inilah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan kepada mereka. Sehingga nampak di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membagi kelompok yang tidak berangkat berhijrah ke kota Madinah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk berangkat berhijrah ke kota Madinah, namun mereka tidak berangkat ke kota Madinah disebabkan karena kecintaan mereka kepada kerabatnya atau kecintaan mereka kepada harta bendanya dan yang sebesarnya. Naam, mereka-mereka inilah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tidak memberikan uzur bagi mereka, bahkan Allah ancam mereka dengan ancaman yang pedih. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka-mereka inilah yang ketika meninggal dunia dalam keadaan masih tinggal di negara tersebut dan tidak berangkat berhijrah ke negara Islam adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla akan tempat tinggalkan mereka di neraka jahannam. Naam. Adapun golongan yang kedua dari kalangan mustadha'afin, orang-orang yang lemah baik pria atau wanita dan anak-anak kecil, ketika mereka dengan kelemahannya tidak berangkat berhijrah ke kota Madinah kemudian meninggal dalam keadaan demikian, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni perbuatan mereka dan memaafkan dosa mereka tersebut. Ini menunjukkan ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah, hukum berhijrah dari negara kafir menuju negara Islam hukumnya adalah wajib. Apabila seorang muslim di negara kafir tersebut tidak bisa mendapatkan keleluasan untuk menerapkan syariat-syariat dan prinsip-prinsip agamanya, tidak bisa menjalankan sholat lima waktu, tidak pula bisa menjalankan perkara-perkara kewajiban dan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla yang lainnya, disebabkan karena terintimidasi. Karena demikianlah sifat-sifat orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Sifat orang kafir adalah senantiasa memerangi orang-orang Islam dan berupaya untuk memurtadkan mereka dari agama tersebut dengan daya dan upaya yang mereka mampu untuk menempuhnya. Nah, sehingga bila kondisi demikian, hukum berhijrah bagi seorang muslim tersebut adalah wajib. Wajib baginya untuk meninggalkan negara kafir tersebut dan berhijrah ke negara al-Islam. Dan inilah makna dari al-hijrah yang disyariatkan di dalam al-Islam. Naam. Dan syariat hijrah ini terus senantiasa ditetapkan, disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal ila yaumil qiyamah. Sehingga kondisi seorang muslim yang tinggal di satu negara yang keadaan mereka sama persis dengan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Mekah, mendapatkan gangguan, intimidasi, siksaan, celaan, tidak memiliki keluasan untuk menjalankan syiar-syiar agamanya, maka wajib baginya untuk meninggalkan negara yang kafir tersebut dan berhijrah ke negara al-Islam. Adapun makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathu Mekah, artinya adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena pada saat peristiwa fathu Mekah, Mekah ditaklukkan oleh Rasul dan para sahabatnya sehingga penduduknya menjadi orang-orang yang berislam, menjadikan negara tersebut menjadi negara Islam. Sehingga tidak dibenarkan seorang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena negara Mekah sudah menjadi negara al-Islam. Nah, dan disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, dan ini yang menjadi topik dari pembahasan yang diangkat oleh ma'alif pada tempat yang keenam tersebut. Pada peristiwa perang Badar, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang muslimin yang dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika mereka mengetahui ternyata panah-panah mereka mengenai orang-orang tersebut, sehingga sedihlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kisah tersebut, mereka mengatakan, qatalna ikhwanana, sesungguhnya kami telah membunuh saudara-saudara kami. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berada di hadapan mereka adalah orang-orang yang berislam, orang-orang yang berislam. Disebabkan karena fahamnya mereka bahwasanya orang-orang muslimin yang dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar adalah orang-orang yang pada hakikatnya dalam diri-diri mereka memiliki kebencian terhadap agama orang-orang musyrikin. Tidak ada kecintaan pada mereka terhadap syariatnya orang-orang musyrik. Dan tulusnya kecintaan mereka kepada Islam dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan akhirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatalna ikhwanana. Disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, faman ta'ammala qissatahum, barang siapa yang memperhatikan kisah mereka ini, wa ta'ammala qawla sahabah, dan memperhatikan ucapan sahabat Rasul ketika mereka mengatakan qatalna ikhwanana, sesungguhnya kita telah membunuh saudara-saudara kita, alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyin din al musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Kita akan mengetahui bahwasanya apabila sampai kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin yang ada di hadapan mereka tersebut adalah orang-orang yang telah ternukilkan mengucapkan satu ucapan mencela agama Islam, ataukah mengucapkan satu ucapan yang memperindah agamanya orang-orang musyrikin, mendukung perbuatan kesyirikan mereka dan memperbagus syariat kesyirikan mereka, lam yaqulu qatalna ikhwanana, mereka tidak akan mengatakan kita sungguh telah membunuh saudara-saudara kita. Menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bila mana seorang muslim ketika dia tinggal di negara kafir kemudian muncul di dalam dirinya kecintaan kepada syariatnya orang-orang kafir, dan cinta terhadap agamanya mereka, bahkan membela syariat orang-orang kafir tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan diri pelakunya sebagai seorang yang berislam. Nah, karena sekian banyak nas Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan di antara dari prinsip-prinsip yang disyariatkan di dalam Islam adanya sikap al-wala wal-bara, sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika masuk ke dalam Islam untuk memberikan rasa cintanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya saja dari kalangan umat Islam, mereka yang dicintai oleh dirinya, mereka yang dia bela, yang dia bantu. Dan al-bara, berlepas diri dari kekafiran dan para pelakunya, menempatkan rasa cintanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan menempatkan rasa bencinya dan ketidaksukaannya, berlepas dirinya kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini alasannya oleh muallif rahimahullah, fa inna Allah ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Karena sebelum mereka berhijrah ke kota Madinah, Allah Azza wa Jalla telah menerangkan di dalam ayatnya yang mulia, Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau terangkan kepada para sahabatnya bahwasanya perbuatan mencela agama Islam, mencela Rasul, mencela syariat Islam, mencela para sahabatnya, orang-orang yang berislam, ataukah memperindah, membela agama orang-orang musyrikin adalah perbuatan kekafiran setelah iman. Setelah al-iman, Allah sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Nahl ayat 106, ini yang dijadikan dalil oleh mu'allif, bahwasanya seseorang yang dirinya beragama Islam namun dia mengucapkan satu ucapan membela syariatnya atau agamanya, keyakinannya orang-orang kafir, dan memperindah syariat mereka, bahkan mencela dan menghinakan agama Islam dan para pelakunya, adalah perbuatan yang ternilai sebagai perbuatan kekafiran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Seorang yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali seorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan iman. Ayat ini berkisah tentang adanya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk mencela Islam, mencela Rasul, dan mencela orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipaksa oleh orang-orang musyrikin, ada di antara mereka yang mempertahankan prinsipnya hingga akhirnya mereka wafat, meninggal dunia, disebabkan karena dahsyatnya siksaan tersebut. Ini dialami oleh keluarga Ammar bin Yasir. Yasir sebagai ayah dari Ammar, dan demikian pula ibunya Ammar yang bernama Sumayyah radhiyallahu taala anhum. Ayah dan ibunya meninggal dunia, dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Pada awalnya mereka hanya berkeinginan untuk menyiksanya. Tujuannya adalah agar supaya mencela Rasul dan mencela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Yasir dan Sumayyah radhiyallahu taala anhuma mempertahankan prinsipnya hingga keduanya wafat dan meninggal dunia radhiyallahu taala anhuma. Ada pula di antara mereka karena terpaksa dan karena dahsyatnya siksaan-siksaan tersebut, akhirnya menuruti keinginan orang-orang kafir. Ketika dia dipaksa untuk mencela Islam, maka dia mencelanya. Ketika dia dipaksa untuk mencela Rasul, maka ia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah sebutkan dalam keadaan ketika dia mengucapkan satu ucapan kekafiran, mencela Islam dan mencela Rasul, hatinya dipenuhi dengan iman. Orang-orang inilah yang Allah Azza wa Jalla berikan uzur di dalam ayat ini, dan perbuatan mereka bukan termasuk dari perbuatan yang mengeluarkan mereka dari al-Islam. Yang menjadi istidlal pendalilan dari ayat ini adalah ucapan yang keluar dari seorang Islam, ucapan yang keluar dari lisan seorang Muslim yang dia mencela agama Islam, mencela Rasul dan membela agama orang-orang kafir, adalah perbuatan yang ternilai kekafiran di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkecuali apabila ia melakukannya karena terpaksa, seperti kisah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dengan ayat inilah muallif rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang lemah yang dipaksa oleh orang-orang musyrikin melawan mereka di perang Badar adalah orang-orang yang di dalam hati-hati mereka dipenuhi dengan iman, kepercayaan kepada Rasul, keimanan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Inilah yang menyebabkan akhirnya mereka mengatakan qatalna ikhwanana, menunjukkan bila kenyataannya sebaliknya maka tentulah mereka tidak mengatakan ucapannya tersebut. Dia telah kafir dan seorang yang kafir bukan saudara seorang muslim. Naam. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Naam. Wa ablagha min hadha ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Dan dalil yang demikian jelas dibandingkan dalil ini adalah apa yang telah lewat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, menjelaskan perkataan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla ketika mewafatkan mereka. Malaikat mengatakan fima kuntum walam yakuluna kaifa tasdiqukum, tidak mengatakan kepada mereka bagaimana kalian membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terjadi perbedaan antara pengakuan mereka sebagai seorang muslim dengan perbuatan mereka memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian mereka mengatakan qalu kunna mustada'afina fil ardi. Ini dalil yang menunjukkan ketika mereka diwafatkan oleh Allah azza wa jalla, para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla mengetahui mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang berislam. Mereka memerangi Rasul disebabkan karena dipaksa oleh orang-orang musyrikin. Walam yaqulu kadzabtum, ketika para malaikat mengatakan qalu innakunna mustada'afina fil ard, ketika orang-orang ini mengatakan qalu innakunna mustada'afina fil ard, tidak disebutkan dalam ayat ini para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla mendustakan ucapan mereka, kadzabtum, karena mereka orang kafir. Ini menunjukkan tidak ada pendustaan di dalam ayat ini terhadap ucapan mereka, sebagai dalil mereka adalah orang-orang yang masih berislam, masih beriman. Naam. Semisal dengan hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala tentang kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini adanya tiga orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia meninggal dalam keadaan berjihad. Ketika sang mujahid ini didatangkan di hadapan Allah azza wa jalla, kemudian ketika ditanya tentang sebab kematiannya, ia mengatakan jahadtu fi sabilik hatta qutiltu. Saya telah berjihad di jalanmu ya Allah hingga saya terbunuh. Fayaqulullah kadzabta. Dalam hadis ini Allah azza wajalla mengatakan kepada orang tersebut, kadzabta, engkau sungguh telah berdusta. Ini menunjukkan apabila ucapan seseorang setelah diwafatkan oleh Allah azza wajalla kemudian menyampaikan satu alasan yang pada hakikatnya berbeda dengan sesuatu yang disembunyikan di dalam hati-hati mereka, sudah pasti datang pengingkarannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kisah orang-orang yang lemah yang diwafatkan tadi tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran, para malaikat mendustakan ucapan mereka, inna kunna mustada'afina fil ardh. Bahkan disebutkan Allah azza wa jalla memberikan ampunan kepada orang-orang tersebut. Ini sebagai pertanda mereka adalah seorang yang berislam. Wa taqulul malaikah, dan para malaikat juga mengatakan, kadzabta, sungguh kamu telah berdusta. Karena sesungguhnya engkau berperang sehingga meninggal di peperangan tersebut adalah agar supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Orang yang kedua adalah seorang alim yang diberikan ilmu agama oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian riwayat menyebutkan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran. Kemudian ketika dia dibangkitkan, Allah mempertanyakan alasannya, namun ternyata Allah mengetahui niatannya. Sang alim mempelajari agamanya adalah karena riya, agar supaya dikatakan sebagai seorang alim. Sang qari atau seorang yang bersedekah, ketika dia bersedekah juga demikian, tujuannya adalah agar supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Sehingga orang-orang inilah yang pertama kali dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan dalam hadis ini pentingnya keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan sebesar apapun kalau lah semisal tidak dibangun di atas ikhlas, maka tidak bermanfaat. Bahkan akan tergolong bukan sebagai amalan soleh, bahkan tergolong sebagai amalan kemaksiatan, kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah seorang yang berjihad, dia meninggal dalam keadaan berjihad, ternyata karena salah niat dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Seorang alim atau pembaca Al-Quran juga demikian, seorang yang bersedekah juga demikian. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam diri seorang mukmin ketika menjalankan amalan saleh. Naam. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang lemah tadi adalah seorang yang masih berislam, disebabkan karena hati-hati mereka dipenuhi dengan iman. Berbeda dengan seorang yang tinggal di kota Mekah dalam keadaan ternyata hati-hati mereka membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah membela agama orang-orang kafir. Ini lain pembahasan. Orang-orang seperti ini nantinya digolongkan sebagai seorang yang kafir waliyadzubillah. Sehingga dengan inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita mengetahui hikmah kenapa Allah azza wa jalla dan rasulnya mewajibkan bagi seorang muslim untuk berhijrah dari negara kafir ke negara Islam adalah tujuannya untuk melindungi dan menjaga akidah agamanya. Jangan sampai nantinya ketika dia tinggal berlama-lama di negara-negara kafir, akhirnya muncul di dalam dirinya kecintaan kepada orang-orang kafir. Naam. Sampai akhirnya memperindah syariat mereka, sampai akhirnya membela agama mereka yang lebih parah lagi, mencela orang-orang Islam dan mencela agama Islam. Wal'iyadzubillah. Ini jelas-jelas kekafiran. Kemudian beliau menyebutkan wa yazidu dzalika idahan lil 'arif wal jahil al ayah allati ba'daha, semakin menambah kejelasan bagi seorang yang benar-benar faham dan seorang yang jahil yang belum faham ayat yang Allah sebutkan setelahnya, yaitu firman Allah azza wa jalla illa al mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. Ini menunjukkan adanya janji dari sisi Allah bahwasanya Allah mengampuni mereka sebagai bertanda bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berislam. Sehingga faedah yang bisa kita ambil dalam kisah ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala adalah la yu'dzar, tidaklah diberi uzur bagi seseorang untuk tidak berhijrah dari negara kafir ke negara Islam kecuali seorang yang ajizan anha, yang memiliki kelemahan untuk melaksanakannya. Inilah yang diberikan uzur oleh Allah, dan inilah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla menjanjikan ampunan kepada mereka. Adapun seorang yang tidak memiliki udzur yang udzur tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Demikian pula faedah yang berikutnya adalah ikhtilatul muslimina ma'al kufar min ghairi udzurin amrun la yajuz. Bercampurnya antara orang muslim bersama dengan orang-orang kafir tanpa alasan dan perintah yang disyariatkan dan dibolehkan adalah perkara yang sama sekali tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Bala budda an tatamayyaza biladul muslimin an biladil kufar, bahkan negara muslimin, negara Islam harus berbeda dengan negara kafir. Dalam hal negaranya saja harus beda antara yang Islam dengan yang kafir. Yang muslimnya juga tidak demikian, tidak boleh bercampur dengan orang kafir. Sehingga Rasulullah alaihi salam menyebutkan la tataraa narahuma. Janganlah api-api ataukah lentera-lentera yang ada di lampu-lampu masing-masing negara tersebut itu saling terlihat antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dalam hal lentera saja disebutkan oleh dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi hadis yang tadi kita sebutkan dalam bab lampu penerangan saja Rasul mensyariatkan untuk berjauhan. Apalagi kalau semisal seorang tinggal di negara kafir. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan yab'adu anhu mahma amkanahu, wajib bagi setiap muslim untuk dia menjauh dari negara kafir semampu dia melakukannya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah hijrah tersebut. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wa a'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.